Urutan penerapan dalil. Jika dalil-dalil yang telah dikemukakan di muka, yakni Alkitab, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, bersepakat dalam suatu hukum atau salah satu saja tanpa adanya pertentangan dengan dalil yang lain, maka kita wajib menetapkannya. Sebaliknya, jika terjadi pertentangan antar dalil-dalil tersebut, tetapi masih memungkinkan digabungkan, maka wajib digabungkan. Jika tidak memungkinkan untuk digabung, maka ditetapkan adanya nasakh jika terpenuhi syarat-syaratnya secara sempurna. Akan tetapi, jika tidak memungkinkan diterapkan hukum nasakh, maka wajib melakukan tarjih, yakni mengambil pendapat yang terkuat. Untuk Alkitab dan As-Sunnah, urutan yang dirajihkan adalah sebagai berikut. Dalil nas lebih didahulukan dari dalil zahir. Dalil zahir didahulukan dari dalil muawwal. Dalil mantuk didahulukan dari dalil mafhum. Musbat didahulukan dari dalil nafi. Dalil naqil anil asal didahulukan dari dalil mabagi alal asal. Karena pada dalil peralihan terdapat tambahan ilmu. Dalil am mahfud, yaitu yang tidak ditaksis, didahulukan dari dalil ghoiru mahfud. Dalil yang mempunyai lebih banyak sifat untuk diterima didahulukan dari dalil yang lebih sedikit memilih sifat untuk diterima. Orang yang mengisahkan lebih didahulukan dari orang selainnya. Adapun tentang ijma', maka ijma' qat'i didahulukan dari ijma' dzanni. Begitu juga dengan qiyas. Qiyas jali didahulukan dari qiyas khafi'.